kita sejarah untuk membebas pikiran dan biarkan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Man, memang memang berat memang kita perlu kundang yang melonggarkan pakaian. Suara canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas tak gentar gelegar petir yang mengaum puas. Yang penting